1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan hari ayah ini. Di kesempatan hari ayah, anak remaja juga beribadah bersama-sama bergabung dengan kita semua. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 kita akan membacanya bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, terus hingga selesai ayat yang ketujuh. Dari 1 Timotius pasal yang ketiga. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Sama-sama, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Perikop ini adalah merupakan bagian yang sangat kental yang dituliskan Paulus kepada Timotius. Bagaimana seharusnya sebuah prasyarat dan memilih seseorang untuk bisa menjadi penilik jemaat, atau istilah yang biasa kita pakai, penetua atau majelis jemaat. Sebuah ukuran ideal yang menarik, saudara yang kekasih, yang kadangkala orang Kristen masa kini akan berkata, apa ada orang seperti itu? Maka saya jawab, harus ada. Tapi faktanya susah dicari. Itu fakta bahwa gereja sudah impoten. Itu fakta bahwa gereja sudah gagal untuk menjadi gereja yang semestinya. Jadi itu menjadi tantangan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup bertanding dalam kancah kehidupan keimanan kita. Dan sudah seharusnya itu ada pada hidup setiap orang Kristen yang dewasa di dalam beriman percaya. Namun saudara-saudara, di kesempatan ini saya akan mempersempit dulu bagian ini untuk berbicara di dalam konteks ayat dengan mengutip beberapa bagian-bagian yang digambarkan oleh Alkitab. Bagaimana seharusnya dia menjadi ayah di tengah keluarga, dia yang ada di dalam gereja itu. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, figur ayah menjadi figur yang penting dalam keluarga. Dan keluarga adalah figur penting dalam membangun masa depan gereja. Gereja akan bersinar jika ayah bersinar di dalam rumah. Gereja akan punya masa depan jika keluarga punya masa depan di kehidupan kesehariannya. Mari kita coba memikirkan bagian ini. Apa yang digambarkan Alkitab, bagaimana seharusnya pria sebagai seorang ayah. Ayah yang pria pertama dikatakan harus sanggup beristri satu, setia. Saudaraku yang kekasih, pola hidup masa kini justru mengajarkan kepada satu pola hidup free sex yang cukup mengerikan. Menarik, kesucian adalah one way, satu arah, satu titik, tidak menyimpang, tidak mendua, itulah kesucian. Itu sebab di dalam pernikahan kesucian adalah kesetiaan terhadap pasangan. Tidak lari, tidak mendua, tidak ke kiri dan ke kanan. Yang notabene menjadi anjuran dan ajaran zaman. Oleh karena itu kita perlu bertanding dan serius di dalam bagian seperti ini. Tidak semua kita beruntung punya masa lalu yang putih. Banyak kita punya masa lalu yang hitam pekat. Tetapi biarlah itu masa lalu yang digunting. Penting kita dari hari ini ke depan membangun masa depan yang putih cemerlang. Gereja seringkali terlalu ribut membicarakan masa lalu orang. Dulu kan dia ini dan itu. Oke, kalau dulu dia ini dan itu, sekarang dia apa? Itu yang penting. Buat apa dulu dia pendeta, dulu dia orang baik, sekarang dia penipu. Lebih bagus dulu dia penjahat, kurang ajar, sekarang dia makin hari makin baik. Itu kan hidup kita, saudara yang kekasih. Sebuah pertandingan, pertarungan yang harus kita jalani. Karena itu keberanian dan kesanggupan bagi seorang pria untuk setia sebagai seorang laki-laki yang beristri hanya satu, perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Ya, saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Unik, Republik Indonesia ini majority adalah Muslim. Yang notabene dalam Muslim, beristri lebih satu adalah legal. Sah. Tetapi kemudian saudara yang kekasih, ketika seorang kiai kondang seperti A.A. Gim mengambil istri yang kedua, terjadi kegoncangan yang hebat. Umat tidak bisa menerima, bahkan menolaknya. Aneh juga. Ketika seorang pengusaha rumah makan ayam berkata, dan memproklamirkan kehebatan poligaminya dengan istrinya yang 4 atau 5 dan menyediakan piala bagi istri yang punya apa suami punya istri banyak, digugat orang dan restorannya sepi, tutup di sana sini. Aneh juga. Ada sebuah ajaran agama yang melegalitas terhadap pernikahan kedua, memungkinkan itu. Tetapi ternyata pengikutnya sendiri pun tidak suka itu. How can? Karena sebetulnya itu adalah sebuah penindasan, diskriminasi dan kegilaan laki-laki terhadap wanita. Bukankah Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia? Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka untuk jadi satu. Karena itulah kesetiaan menjadi gugatan yang perlu dalam hidup kita. Saudara. Penting untuk menjaga prinsip ini. Penting untuk sebuah kehati-hatian. Jangan bermain-main api dalam soal urusan perempuan. Itu kebahayaan yang mengerikan. Dulu saya marketing, saudara. Saya bekerja. Lalu satu customer saya kemudian minta saya untuk bawa saya mau perempuan. Man, tolong atur ke si saya. Bookingin ya. Patuh. Nolak ini customer besar karena proyek saya besar dengan dia. Nerima tapi saya gak punya nyali karena saya guru sekolah minggu. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal seperti itu? Ya, dan saya sudah berkeluarga. Kemudian saya laporan sama bos saya gak bisa. Tapi bos saya bilang, udah saya yang pergi. Bos saya senang. Tapi dalam hati jahat juga ya. Memang bos saya si doyan ayam. Jadi dia pergi dan dia nikmati. Makan ayam dibayarin kantor kapan lagi? Itu selalu dulu bagian kita orang-orang marketing. Saudara yang kekasih, pengalaman kedua saya baru mengajar saya. Satu waktu saya berjanji dengan seorang customer saya juga. Orang penting. Dan kita dapat proyek cukup luar biasa juga dari dia. Dari pemerintah. Dia akan datang ke Jakarta. Hari Minggu saya bilang saya janji jemput. Tapi saya enggak ngeh jamnya jam berapa. Begitu dia telpon Sabtunya kasih tahu. Pak Bikman, Minggu saya nyampe ya. Saya nyampainya jam pagi, dia bilang, mateng dah. Saya pagi, saya bilang, aduh Pak, sorry. Saya lupa Bapak itu mesti datang pagi apa-apa, saya gak tahu. Karena saya ngajar sekolah minggu. Aduh, gimana caranya ya Pak? Saya sulit sekali, gak mungkin saya tinggalkan sekolah seminggu yang saya ngajar anak-anak. Saya ceritain apa itu Kristen. Karena dia Muslim. Ya, saya bersyukur, dia bilang, apa? Udah gak apa-apa. Kamu bereskan urusan kamu, habis itu baru ke hotel kita ketemu, lanjutin acara. Jadi saya pergi ngajar sekolah minggu, selesai ngajar sekolah minggu, saya baru berangkat ke hotel, temuin dia, lalu kita atur acara berikutnya. Dan berikutnya, saudara, bagi saya terlalu mudah akhirnya untuk mengatur seluruh jadwal saya. Dan tidak akan pernah mengabaikan pelayanan saya dalam urusan saya di dunia dagang. Maafkan saya. Saya lama di marketing, berurusan dengan banyak orang. Sebagai salesman, saya pernah meraih the best of sales. Saya dikirim Singapura dan waktu itu sebetulnya tahun berikutnya saya mestinya dikirim ke Jepang. Tetapi kemudian resesi di Indonesia. Saya dapat apresiasi. Ya. Jadi kadang waktu saya pikir iya, sebetulnya akhirnya saya belajar. Dulu saya kan takut bagaimana caranya gitu. Tapi ternyata Tuhan tolong bisa saja. Dan akhirnya saya keluar dan kemudian sekolah Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih. Klien-klien yang pernah saya berkenalan dengan saya, customer-customer saya, banyak kita kenal baik. Sampai saya punya beberapa customer yang kalau makan lomba-lomba bayar. Mana ada buyer bayarin supplier, yang ada supplier bayarin buyer. Orang purchasing masa mau bayarin kita. Tapi kami sering sekali, karena punya hubungan yang cukup baik. Saya belajar, siapa bilang tidak bisa hidup benar. Persoalannya kamu mau apa tidak. Kamu cinta kebenaran apa cinta uang. Kadang kala memang. Karena cinta kebenaran, uang kita bisa hilang. Dari sejak kerja pun saya sangat berpotensi untuk amat sangat kaya. Karena saya bergelimpangan dengan itu. Tapi nyali saya cukup ciut untuk itu. Karena sebetulnya saya telah biasa bawa uang tunai, kasih ke customer. Uang di tangan saya. 1 juta dari kantor bisa 500 ribu sampai dia pun saya bisa atur. Saya bisa bilang kebutuhan saya di luar segini, saya hitung dari kos saya berapa, profit berapa, saya bisa dapat. Terlalu banyak uang. Tapi saya mau belajar. No. Ya, kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang masih tergelincir, tergoda. Tapi waktu kemudian jalan-jalan, terus akhirnya makin hari saya makin ngerti. God, thanks. Saudara-saudara yang kekasih, jangan ada urusan kerja, urusan apapun di luar sana, membuat kau menjadi suami yang tidak setia. Cukuplah masa lalumu yang hitam. Jangan mengukir masa depanmu seperti itu. Yang kedua, pria sebagai seorang ayah juga harus sanggup menjadi suami yang dewasa. Suami yang dewasa menjadi suami yang dewasa itu penting setengah mati. Saudara jangan bilang saya cukup dewasa Pak, umur saya segini. Bukan itu. Saya tidak sedang bicara tentang umur, saya tidak bicara tentang apa yang saudara lakukan. Tapi fakta bahwa banyak kali kita sebetulnya adalah pasangan yang tidak dewasa, karena itu kita seringkali meributkan hal yang tidak perlu. Hal-hal kecil kita ributkan. Apa itu? Karena tidak dewasa. Urusan yang terlalu sederhana kenapa jadi ribet? Suami yang tidak dewasa, gampang ngambek gak ada urusannya. Cemburu gak ada alasannya. Bagi saya itu kekanak-kanakan. Hei laki-laki, jadilah orang yang dewasa. Alkitab juga bilang begitu. Jangan mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran. Itu dalam falsafah, teologikal atau ajaran. Tapi jangan mudah pula terombang-ambing oleh perasaan. Sehingga engkau cemburu dan marah yang tidak karu-karuan. Itu dalam emosi dan kedewasaan. Karena itu saya pikir, saudara-saudaraku yang kekasih. Seorang pria sebagai ayah harus sanggup menjadi suami yang dewasa. Sehingga menciptakan keteduhan, kenyamanan dalam relasi dengan pasangan. Saya dari tahun ke tahun harus merekonstruksi hubungan saya dengan istri saya. Kalimat ini seringkali saya ucapkan. Bagaimana terus berubah. Saya dulu orang yang sangat strong. Ya, melawan saya sama saja sulit. Istri saya suka bilang, debat sama kamu gak bakal pernah bisa menang. Ya, mau debat apapun saya bisa jungkir balikkan perdebatan. Tapi persoalan bukan di situ. Ya, makin hari makin kemari, saya berani berkata dan berdiri di sini. Anak dan istri saya melihat apa yang terjadi pada saya dan berubah. Saya mulai memanjakan diri saya yang bukan tipe saya dulu. Saya mulai berdialog sejajar dengan istri dan anak-anak saya. Dulu saya mau atas bawah. Saya harus belajar jadi suami yang dewasa. Ingat, pada waktu saya menikah, saya berjuang dalam pernikahan saya, mengumpulkan uang sepeser demi sepeser. Keringat saya sendiri yang saya pakai untuk pesta pernikahan saya. Jungkir balik saya mengumpulkan semuanya. Tapi kedewasaan ingat ya, bukan kumpulkan uang dan bisa nikah biaya sendiri. Bukan. Bagaimana engkau mampu menghargai, menempatkan pasanganmu sebagaimana mestinya. Sampai dia merasa nyaman, aman, tentram bersama denganmu. Itulah kedewasaan. Kedewasaan seorang pria sebagai suami. Memberikan ketenangan, kenyamanan pada pasangannya. Bukan uang yang membahagiakan istri. Kalau uang membahagiakan istrimu dan bukan kehadiranmu, izinkan saya untuk mengingatkan kau, kemungkinan besar istrimu itu pelacur. Dan kalau ada perempuan bahagia atas suaminya karena uang banyak diterimanya, demi Tuhan yang hidup, kau pelacur hina. Rubah otakmu, rubah sikapmu. Bahagialah karena cinta kasih yang hidup dalam rumah tangga. Kita butuh uang, jangan munafik. Yes. Tapi bukan uang titik utama dalam relasi suami dan istri. Nah itu orang dewasa. Ya kalau gaji suami 50 ribu, kamu nuntut gaya hidup 75 ribu. Bagi saya itu tidak dewasa. Tapi sebaliknya suami petantang petenteng, gaji 100 ribu, gaya hidup 200 ribu. Itu gila namanya. Ayo kita biasa sajalah. Kalau lu hidup 100 ribu, 100 ribu. Orang mau 5 juta, biarin mereka 5 juta. It's not you. Kenapa mesti bertanding yang gak penting? Mari bersikap dengan dewasa, menempatkan diri kita. Itu suami yang dewasa memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup berumah tangga. Saudara, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan. Sanggup beristri satu, sanggup menjadi suami yang dewasa dalam menempatkan diri, memainkan perannya. Sehingga dia belajar tidak meributkan hal yang banyak. Saya seringkali menangani banyak persoalan rumah tangga sampai mau ke titik cerai. Iya. Antar mertuanya, antar siapa telpon, Pak tolong. Tiap kali diskus, saya tidak perlu 2-3 kali diskusi. Satu kali diskusi saya cuma bilang, persoalan kalian terlalu kecil. Sekarang saya mau ngomong satu-satu, ngomong satu, ngomong satu, ngomong satu, ngomong satu, ngomong satu. Ya selesai, karena memang persoalan terlalu kecil, tidak dewasa, itu saja. Bagi saya tidak dewasa kalau kamu menuntut istrimu seperti yang kau mau. Bodoh banget kau. Kau saja tidak seperti yang kau mau. Tidakkah kita pernah menyesali diri kita, saudara? Tidakkah kita pernah salah terhadap diri kita sendiri? Bagaimana kau bisa dapatkan istrimu persis seperti yang kau mau? Gila sekali kamu. Istri saya tidak seperti yang saya mau, Pak. Berarti normal itu. Yang gak normal kalau kau mau dia seperti kau. Suami saya gak seperti yang saya mau, Pak. Salah kamu. Orang dewasa akan mengerti suaminya tipe apa, bagaimana harus menghadapinya. Itu dewasa. Seni dewasa itu penting. Bukan berarti kalau dia jenderal, dia sukses di kerjanya, dia berhasil profesor, dokter, pendeta, dia dewasa berumah tangga. Sorry, maaf saudara, terlalu banyak keluarga pendeta, pasangan suami istri pendeta yang tidak pantas untuk dicontoh. Sama gebleknya. Bagi saya wanita tidak dewasa kalau kamu membusuk-busukkan suamimu di mana-mana. Suami istri harus dewasa. Itu bagianmu dan pilihanmu. Konseling lain cerita. You mesti cerita semua apa yang terjadi. Good point untuk ditolong bagaimana. Karena itu saudara yang kekasih, bagian di dalam kisah hidup, kehidupan keimanan kita menjadi penting untuk kita pikirkan. Betapa bukan soal kamu jenderal, kamu profesor, doktor, kamu berhasil ini itu. Tapi kamu ternyata tidak dewasa. Ironis, miris, menyedihkan. Sanggup menjadi sumamin, dewasa yang mampu menghargai perasaan istrinya. Ada seorang suami doktor dari luar negeri. Lulus cum laude. Di pekerjaan bagus dibutuhkan di sana sini. Orang penting. Rumah besar, mobil mewah. Tapi satu kali istrinya sharing. Sesudah dengar firman di sebuah persekutuan. Pak, ya, Bapak tanyalah dia ini. Kalau bukan karena Tuhan, saya juga enggak kuat seperti khotbah Bapak tadi. Suami saya dokter. Lulus cum laude orang paling penting. Tapi saya istri. Diperlakukan persis seperti gudang atau pabrik yang memproduksi anak, tapi gak bisa apa-apa. Saya hanya bisa minta uang kalau urusannya anak, urusan saya gak bisa. Urusan anak dia langsung kasih. Saya tertindas. Istrinya cantik. Dan dia bilang, kalau bukan karena Tuhan, Pak, saya sudah mau minta cerai. Dan seringkali jujur saja, Pak, saya tergoda untuk kemudian selingkuh. Untunglah kawan-kawan ini menguatkan saya. Saya pikir memang itu penganiayaan yang sangat mengerikan. Seringkali suami tidak menganiaya fisik, tapi psikis istrinya. Itu laki-laki tidak dewasa. Demi Tuhan yang hidup, kalau engkau hidup di situ dan gaya seperti itu, stop. Tuhan benci kepada hal seperti itu. Jangan menganiaya perasaan istrimu terus-menerus. Dan membuat dia mati rasa di hidup itu. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana mau mengharapkan anakmu, keluargamu bagus kalau kau tidak bagus seperti ini? Mari kita pikirkan. Belajar untuk sanggup menjadi suami yang dewasa. Ketiga, kita mesti sanggup menjadi ayah yang dihormati. Banyak orang tua mengeluh anak-anak tidak tahu lagi menghormati diri. Please, ada aset kita. Ada kesalahan kita. Di dalam investasi tentang anak. Kalau kita mendidik anak itu baik, benar sejak awal, percayalah, anak itu akan tahu untuk menghormati ayahnya. Saya bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Ia menolong saya untuk mengenal dia sebelum saya menikah. Saya mengajar sekolah minggu sebelum menikah. Dan nenek juga menikah dengan guru sekolah minggu, istri saya yang sekarang. Sekolah minggu mengajar kami bagaimana berurusan dengan anak. Tidak satu pun anak saya tidak pernah kena sabuk. Saya punya prinsip dalam pendidikan. Ya. Tidak satu pun. Kalau mereka gak makan sayur, saya cuma memberi pilihan. Sudah diomongin baik-baik, ngangok-ngangok. Pilih sayur apa sapu lidi yang mau kau makan, terserah. Kalau kau makan sayur, makan. Kalau gak sapu lidi ini kau makan. Karena saya nakal, gak pernah satu pun tidak saya. Mau yang laki, mau yang perempuan. So, sering kekasih, saya mengajar mereka, tapi dari tahun ke tahun saya terus bertanding dengan diri saya sendiri. Harus berubah dong ya. Kalau saya terus-terusan begitu sama anak saya kan bisa ditakatur gila saya. Mana anak saya suka dengan saya? Anak saya pacaran, saya diskusi tentang pacaran mereka. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Bagi saya itu harus penting. Ya. Katie itu pacaran, saya bilang, ya kapan kau mau married? Rencana, tunggulah Pak S2 dulu. Jangan bodoh kau, S1 kawin. Jangan sampai S2, gara-gara S2 nanti S3 lagi, akhirnya es krim baru kawin kau. No, mulai. Susah-susah kau hidup merangkak, tapi ada bekal, ada modal untuk hidup. Harus begitu. Jangan kau pikir nanti kalau udah S2, S3 aman semuanya. Ketika kamu merasa mapan hebat, pasanganmu nanti. Itu akan membuat kamu hancur dalam rumah tangga. Terlalu banyak orang merasa pasangannya nanti, karena dia bisa mandiri. Saudara-saudara yang kekasih, Di sini kita mesti mempenting. Nah, karena saya itu diskus sama anak-anak. Ngobrol dengan anak-anak. Ya, kemarin kita goda-godain si Keisha ya, kita Skype ke sana. Ya. Udah dapat belum cowok di sana, kata kakaknya. Wah, banyak di sini. Ah, lu belum dapat aja kan gitu ya. Ya, sambil ngobrol-ngobrol kita. Saya tanya dia, kamu gimana? Udah banyak belajar belum? Papa mah siap-siap aja dah. Siap-siap apa? Udah, aku yang gantiin khotbah nanti. Saya bilang, kau yang siap-siap. Papa sudah lulus sekarang belajar piano sama Kenan gitu ya. Padahal sih saya gak belajar sebetulnya ya. Nanti papa yang main piano, papa yang nyanyi, papa yang khotbah. Gak perlu Keisha lagi. Sambil kita bercanda-bercanda. Ini hidup susah. Saya papa yang keras, yes. Prinsip saya jangan tawar-tawar. Ya, saya masih bisa memaklumin anak saya kalau kemudian dia ulangan naik turun. Tapi kalau pelayanan, saya bisa ngamuk. Saya bisa mengerti anak saya kalau abaikan ini itu. Tapi kalau abaikan pelayanan, saya nggak bisa ngerti. Saya selalu ajar mereka, bapakmu hidup karena belas kasihan Tuhan. Dan kau akan hidup kalau begitu. Belajar takut pada Tuhan. Itu prinsip yang saya pikir perlu ditumbuh kembangkan. Ya. Anak-anak selalu punya kelemahan kekurangan. Mana ada anak yang 100% blubuk seperti yang kita mau. Lah kita bapak, emaknya saja banyak kacau, apalagi anaknya. Tapi belajar, belajar, belajar. Sehingga dengan demikian anak itu respect, menghormat kepada orang tua. Itu penting sekali, Saudara. Kemarin saya nonton secuplikan film, agak menyesal karena saya tidak tahu dari awal. Tapi saya kemudian menebak-nebak. Tapi bagian penting ini yang saya tonton. Si anak ini seorang tentara yang kemudian tertawan di Vietnam. Sampai kemudian gencatan senjata. Mereka dibebaskan. 1648 hari anak itu di dalam sel. Menderita, dihajar dan rusuknya sudah patah sampai dia jatuh. Harus tertatih-tatih. Turun dari pesawat. Istrinya menyambut dia, anaknya menyambut dia. Wah, semua nangis. Lalu papa mamanya pas datang turun. Papanya juga militer. Mamanya udah mau lari, papanya pegang. Stop. Biarkan mereka dulu di situ. Saya kalimat itu kagum. Kagumnya apa? Ini mertua dewasa sekali. Istrinya dia tahan. Biarkan anak kita menumpahkan kasihnya pada istrinya dan anak-anak. Saya pikir jarang banget mertua di Indonesia begitu ya. Yang ada mantunya dipinggirkan. Pinggir kau, biar aku yang bicara. Itu orang tua kurang ajar itu. Belajar, Saudara. Saya pikir satu waktu kalau anak saya menikah, saya mesti berani mundur. Itu sudah hidup dia. Itu sudah milik dia. Saya cuma mengantar. Selesai sudah. Saya pikir, hebat ini. Saya belajar. Ya. Lalu selesai itu, Saudara, kemudian mereka berpelukan jalan. Rupa-rupanya dalam penjaraan itu, anak itu sempat stres agak membuat satu pernyataan yang cukup memalukan. Lah. Dia bilang, Dad, sorry. Saya malu sekali dengan apa yang saya katakan. Terus papanya tanya, apa kata orang tentang pertempuran? Kita bisa bertempur dan kehilangan semangat. Tapi di kehilangan semangat, kita bisa tumbuh semangat lagi. Saudara yang kekasih, bahasa Indonesianya, patah tumbuh, hilang berganti. Lalu sesudah dia cerita, papanya bilang gini karena penyesalan anak. Nah, papa pernah 18 jam terjebak di dasar laut. Harusnya mati. Tapi lolos. 18 jam. Tapi kau, 1648 hari. Dan kau lolos. Kau hebat. Dia perlu anaknya. Saya bayangkan sesuatu yang kekasih. Wow. Dua militer, papa dan anak. Anak itu masuk militer karena kagum sama papa. Sekarang mereka berjalan. Manis sekali. Yang saya gak bisa ngerti. Ketika pendeta gak bisa jalan sama anaknya. Dan berkelahi. Rasanya mereka perlu jadi militer. Dan bukan jadi pendeta. Bodoh sekali. Pada waktu dia jalan berdua. Anaknya mengajukan satu pertanyaan. Dad. Are you remember? Grandpa. Papanya jawab. Yes. Every day. Ayah. Apakah kau ingat mengingat selalu mengingat kakek? Kakeknya juga seorang militer. Maka ayahnya bilang, yes, tiap hari. So do I. Wow. So saya selalu merasakan rentetan yang luar biasa. bagi saya nonton cuplikan itu kemarin malam cukup blessing. Thanks God. Sebuah inspirasi menarik dari garis kakek ke bapak, ke anak, turun. Ayah menjadi ayah yang dihormati, dikagumi, begitu pula kakek dan ke atas. Sanggupkah kita menjadi ayah yang bisa dihormati anak kita? Itu pertandingan kita. Itu bisnis kita. Saya tidak percaya saya bisa mengatur anak saya. Kalau anak saya tidak lagi menghormati saya. Maka saya akan bertanding supaya kehormatan itu ada di hidup saya. Yang keempat, pria sebagai ayah harus menjadi pria yang sanggup menjadi pemersatu di dalam rumah. Susur aku yang kekasih, ayah tidak bisa lepas tangan masa bodoh, sudah capek kerja, capek cari uang, urusan mama saja. No. Mama seringkali konflik dengan anak-anak karena terlalu banyak waktu di rumah. Sehingga membuka peluang untuk ribut dengan anak-anak. Disitulah kesempatan ayah menjadi pemersatu. Anak saya tidak boleh kurang ajar pada istri saya. Siapapun tidak boleh kurang ajar pada istri saya, bahkan orang tua saya. Saya selalu bilang sama mama saya, "Ma, kalau mau marah istri saya, jangan marahin dia. Marahin aku, nanti aku yang marahin dia. Saya tidak bisa terima istri saya dimarahin. Dia salah, oke, kasih tahu saya. Saya akan bicara. Apalagi kalau anak saya. Kurang aja, kalau bilang stop, jangan lawan mama. Mama, kalau papa bilang stop, stop. Kalau perlu saya tampar, saya tampar." Anak saya tidak boleh kurang ajar pada istri saya di depan saya. Tapi kalau itu perdebatan biasa, lumrah ya. Biarkan saja mereka berdebat, bahkan jadi candaan kita gitu ya. Tetapi ada prinsip-prinsip. Mau kita ribut sama istri di belakang, itu urusan kita lagi. Mau kelahi kita boleh. Kita kelahi berdua. Tetapi ada satu alur yang saya pikir penting diperhatikan. Jangan jadi suami yang bukan pemersatu, malah memecah belah. Mamamu memang begitu, mamanya diteror terus. Ironis ya. Jangan begitu, saudara. Karena itu bahaya sekali dalam hidup kita kalau kemudian suami yang sebetulnya punya peluang untuk selalu menjadi pemersatu di dalam rumah, kehilangan pegangan. Mau kemana rumah tangga itu bisa berantakan semua. Itu sebab bapak yang tidak jelas agendanya, liar ke sana sini. Istri tidak kuat dan kemudian ikut liar. Anak-anak kemana? Hancur. Itu yang kita sebut selalu broken home. Kita menemukan fakta itu. Saya menemukan anak belasan tahun, SMA. Maaf, udah tidur sama laki-laki. Dan pacarannya gak pernah mau sama yang seumur. Jauh lebih tua. Saya bilang, kamu SMA. Jadi temannya bawa, ngomongin dong, ayo kalian kumpul sini. Ya, tapi bapak, udah cerita. Saya baru ngerti figur bapaknya hilang sama sekali. Dan dia gak rasa gentar dengan itu. Belum lulus SMA. Oke. Karena papa tidak mampu jadi pemersatu di dalam rumah. Keributannya sama papa, keributan sama mama membuat dia muntah keluar sana. Dan saya juga ngerti waktu dia cari laki-laki yang jauh lebih dewasa. Hanya pemuas rasa dahaga, rasa kebapaan yang dia rindukan. Saya akan berkata, bapaknya sudah meracuni dia. Dan ibunya mendorong dia untuk minum racun itu. Kasihan anak itu. Dia hanya korban. Tapi kalau kita ngeliat anak begitu, kita jengkel ya. Kesel, marah. Kok anak begini-begini. Eish, jangan lupa. Dia korban dari papa mama yang kurang ajar. Jangan marahi dia dulu. Marahi diri kita. Perbaiki hidup kita. Berdamailah kita dengan Tuhan kita. Berdamailah kita dengan diri kita. Supaya kita bisa membawa anak-anak itu masuk. Di dalam perdamaian yang sungguh. Di dalam kehidupan keluarga. Berdamai dengan pasangan kita. Pria sebagai ayah harus menjadari dan menjalani perannya dengan berani dan jujur. Masa lalu harus jadi pembelajaran. Dan masa depan harus dibangun menjadi pengharapan. Stop yang salah, mulai bangun yang benar. Dunia sekarang makin hari makin hancur. Mengerikan. Saya pikir khotbah-khotbah di gereja saja yang kelewatan. Terlalu euforia, hebat Kristen. Kristen makin maju, gereja bertumbuh. Omong kosong itu. Kalau gereja bertumbuh benar di kolong langit ini, hidup dunia ini pasti bagus dan rapi. Karena gereja adalah garam dan terang. Kalau amburadul, itu pertanda tidak beres. Saya tidak akan pernah berani menuntut kalian hidup benar dan hidup bersinar kalau keluarga pun tidak beres. Saya malu nuntut apa yang saya tidak bisa kerjakan. Tapi demi Tuhan yang hidup, apa yang Tuhan taruh di hidup kami rindu itu jadi milik kalian. Dan kita bertanding dalam hidup ini sesuai. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menjalani hari-hari kita ini penting. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini penting. Saya baru pulang dari Turki. Saya kaget. Saya sih sudah belajar banyak tentang 7 gereja. Saya sudah khotbah beberapa kali. Saya riset data-data kafirnya, data-data Kristen, Bizantium, sejarah, historologi. Cuman yang membuat saya kaget adalah ketika sampai di gereja, baik di Tiatara, ya, kemudian beberapa gereja yang lainnya, Pergamus, kita berhenti, Laodikia, enggak satu pun ada gereja yang sisa. Satu gereja enggak ada. Yang dulu ada jemaat Tuhan militannya. Saya shock juga. Di Smyrna ada satu gereja. Ya, gereja dari Saint Polycarpus. Polycarpus adalah uskup dari Smyrna yang 152-153 ya, tahun 152-153 dibakar hidup-hidup karena kesetiaan. Kita terlambat datang, sudah ditutup sama susternya. Enggak boleh masuk lagi. Enggak mau, kalian sudah terlambat. Saya lagi berpikir kejam sekali orang Kristen. Gimana you bisa begitu? Orang mau ke gereja, okelah kamu ada office hour, oke. Tapi gendeng amat. Saya pendeta sering. Ngantuk-ngantuk mau tidur, tering. Ya Pak Pendeta, udah tidur belum? Ya kalau udah tidur gak bisa ngomong sama kamu. Capek enggak Pak? Ya memang capek lah, masa enggak? Boleh enggak ngomong? Ya itu kita gak bisa ngomong lagi. Ya silakan apa? Ya ngomonglah dia. Sejam, dua jam, tidurlah saya jam dua kadang-kadang. Dia punya persoalan berat, mana mungkin saya tunda besok pagi. Akibatnya apa? Ya saya yang kurang tidur. Tapi saya pikir itu hidup kan. Kalau Tuhan mau atur ya jam 11 bisa telepon datang kan. Kalau Tuhan izinkan datang segitu, masa saya mesti ngelapang. Kecuali hal itu saya pikir, okay, kalau ini bisa ditunda, okay, besok kita ngomong. Tapi kalau sudah mau nangis, sudah dihajar, ini di rumah begini, begini, ya kita terpaksa pasang kuping. Enggak rela kadang-kadang batin ini. Belajar untuk menyadari itu dapat tidak mudahnya. Karena itulah sesuatu yang kekasih, bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Ingat, Turki sekarang 97% Islam. Di beberapa kota, 7 gereja, tidak tersisa lagi gereja. Kalaupun ada Kristen, tidak banyak. Tapi Turki yang Islam itu menjadi 15 negara besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kita menyeberang ke Yunani, 99% Yunani itu Kristen. Khususnya gereja Ortodoks. Tetapi keributan, kerusuhan banyak di Yunani. Dan negara itu hampir bail out. Tidak mampu bayar utang. Ya, kalau kami terlambat dikit kemarin pulang, kejebak demo. Mungkin gak pulang. Dan lain sampai Indonesia baca, sampai luka, sampai parah sekali. Saudaraku yang kekasih, Kristen. Kacau balau. Saudara pergi ke Filipina, Kristen. Dan cukup demokrasi. Tapi kemiskinan luar biasa. Singapura, tangan besi. Sekuler. Tapi ekonominya sukses. Indonesia, gak jelas. Dari dulu sekarang sampai kapan gak jelas. Saya mengamati, mencermati kehidupan. Negara-negara barat maju, Kristen, yes. Tapi maafkan saya, moralnya merosot tajam. Sehingga di dalam negara Kristen seperti itu, homoseksual makin menggila. Dan terakhir PBB sudah meratifikasi, menerima homoseks, baik gay, lesbi, dan biseksual. Amandemen. Artinya, Indonesia tinggal tunggu. Kita harus mengamandemen itu. Di mana gereja? Lagi haleluya, haleluya. Angkat tangan, puji Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, amin. Kita injak-injak musuh, amin, amin. Setan kita usir. Omong kosong semuanya. Munafik semuanya. Jangankan dunia ini, keluarga pun tak bisa dimenangkan. Jangankan mengubah wajah dunia, memperkaya diri itu semangat orang Kristen gila. Mana ada yang punya waktu mau membagi diri. Saya melihat gereja begitu berkobar dan selalu bertanya, ini apa lagi yang mesti kukerja? Sudah selalu ada tantangan-tantangan yang serius. Karena itulah kita mesti memikirkan bagaimana kita memulai keluarga kita ini. Menjadi poin penting dalam kemajuan gereja kita. Ayah dalam keluarga harus bisa menjadi pemimpin yang berkualitas, bijak, cakap, disegani. Itu ayah. Karena itu ayah jangan lelet belajar. Banyaklah belajar, taulah belajar. Walaupun kita ketinggalan banyak dengan anak. Bicara komputer, anak saya jauh lebih pintar dari saya. Pakai handphone, dia jauh lebih pintar dari saya. BB saya pakai secukupnya. Dia pakai lebih banyak dari saya. Termasuk ngerusaknya. Dia lebih ngerti. Pikir pakbu-pakbu, berbuk pakbu-pakbu. Saya gak ngerti. Tetapi saya tahu prinsipnya. Saya tahu prinsip komputer. Saya tahu prinsip-prinsip yang lain. Kita punya radio online. Kita punya radio apa-apa namanya reformata online. Sekarang reformata audio streaming. Saya tahu prinsip apa yang mesti dikerjakan. Tapi teknis memang saya gak ngerti. Tapi sorry, saya tidak mau ketinggalan. Saya jauh lebih mengerti dari mereka yang ngerti teknis. What is the cyber culture? Saya tahu apa itu cyber culture yang sedang dibangun. Apa yang sedang terjadi? Tapi teknis saya gak ngerti. Tapi saya mesti belajar. Bagaimana bisa berdialog dengan anak-anak? Maka kita harus jadi pemimpin yang kualitas, bijak. Sehingga kita bisa memimpin, bicara, disegani anak. Kemudian kita cakap mengajar mereka harus apa dan bagaimana. Itu akan memberikan respek tinggi. Dan kita bisa jadi figur bagi anak-anak kita. Anak-anak itu perlu figur. Itu harus menjadi bagian yang mewarnai kehidupan kita. Ayah di dalam keluarga harus mampu menjadi imam. Punya penguasaan diri, pendamai, murah hati. Itu yang digambarkan dalam konsep tua-tua tadi. Sehingga tidak bisa tidak kita mesti menjadi imam. Imam bukan cuma bapak yang ngumpulin anak-anaknya. Kita doa pagi, kita doa malam. Tapi gak bisa jadi model. Karl Marx. Marxisme. Bapaknya komunis. Lahir dari keluarga Kristen. Yang berdoa-berdoa itu. Dia anak melihat gereja. Apa ini Kristen? Dia anak pintar, dia mulai berpikir. Gereja, haleluya, cinta kasih. Tetapi kapitalis hidup. Lalu orang-orang miskin diabaikan. Dia kecewa. Dia orang pintar. Dia keluar dari gereja. Dia jadi sosialis. Demi Tuhan yang hidup. Aku berdoa supaya hidupku sebagai pendeta tidak mengecewakan satu orang. Sampai orang meninggalkan kekristenan. Tuhan tolong saya. Kalau saya membaca sejarah. Mereka-mereka yang kemudian menyeleweng jauh dan menjadi orang-orang yang dianggap sesat oleh gereja. Saudara tahu, semua berlatar belakang Kristen yang kecewa terhadap gereja. Kecewa terhadap perilaku para imam. Kecewa berat. Karl Marx, komunis, ateis. Kita jengkel sama komunis ya, itu orang Kristen. Sebetulnya pikirannya jenius, dia mau memikirkan sosialis, melawan kapitalis. Jadi semangati oleh sebuah ide bagaimana hidup sama rasa dan sama rata. Tapi dia lupa memang. Harusnya Tuhan yang bisa mengendalikan. Ah, Tuhan ini dibuang sama dia. Karena dia sudah lihat. Ada Tuhan di gereja. Gereja rusak. Padahal. Yang rusak kan bukan Tuhan. Gereja itu. Memperjualbelikan nama Tuhan. Karena itu saudara mesti mampu. Bagaimana kita menjadi imam di dalam rumah. Bukan cuma ngajari anak doa saat teduh. Tapi hidup kita tidak jadi role model. Maka kita harus punya penguasaan diri. Tidak mengumbar amarah kita secara sembarang. Disiplin. Kapan waktu marah-marah. Kapan waktu stop-stop. Kapan waktu bercanda-bercanda. Itu prinsip. Yang harus kita tumbuh kembangkan. Gak gampang. Betul. Saya adalah salah satu orang model. Yang bagaimana bungkir balik saya berkelahi dengan diri saya ini. Orang yang mau menang sendiri, orang yang gak bisa dibantah. Yang mesti belajar terus. Bagaimana menghargai pendapat anak-anak saya. Gak gampang, yes. Karena Tuhan Yesus pun gak pernah bilang, Big Man jadilah Kristen, gampang itu. Gak ada ayatnya. Sangkal dirimu, pikul salibmu, itu yang disuruhnya sama. Dan aku harus bertanding kalau aku mau jadi anak. Nah jadi saudaraku yang kasih menjadi imam, penguasaan diri, ya, pendamai, murah hati. Karena banyak anak pendeta jadi penjahat. Muak dia ngeliat. Dan hanya pendeta juga menjadi penjahat. Karena bapaknya pendeta jahat. Tapi dua-duanya pendeta. Sama jahatnya. Sebuah gereja besar. Bapaknya pendeta top. Gerejanya jadi mewah, hebat, kaya, luar biasa. Anaknya diangkat. Ya gak pantas-pantas aja. Boten-boten kalau dia bilang. Jadi ketua majelis apa namanya sinode. Makan uang gereja pula lagi. Beli Ferrari lagi. Satu orang telepon saya, Pak Bigman, nih teman saya baru telepon. Bulan ini dia ada orang inden 4 Ferrari. Itu yang seri apa, 4,5 M. Bapak tahu enggak yang inden siapa? Ah, gua enggak ngurusin. Oh, ini penting. Apanya yang penting? Salah satunya pendeta. 4 orang inden Ferrari 4,5 M, salah satunya pendeta. Gila. Dan orang itu tertawa-tawa dan bilang, hebat lu pendeta, duitnya banyak. Gendeng lagi, mati lah. Saya enggak bisa bilang enggak. Susrah. Kalau kita membuka tabir itu mengerikan. Karena itu kita perlu hati-hati. Jadilah imam yang benar. Imam yang bisa jadi model. Imam yang bijak. Melakukan apa yang dikatakan. Jadilah pemimpin. Belajar sikap, tegas. Punya prinsip. Yang ketiga, ayah dalam keluarga harus mampu menjadi pengarah. Tahu bagaimana dan arah hidup Kristen itu. Kita mesti apa, harus bagaimana. Saya tolong anak saya mengerti prinsip hidup. Bagaimana kalau menikah, bagaimana. Tentu anak-anak berinteraksi dengan hidup sehari-hari, bukan? Berpikir dengan hidup sehari-hari lalu dia lihat. Belum tentu itu baik, belum tentu itu benar. Mari kita berikan yang benar itu supaya mereka tahu apa itu. Prinsip-prinsip itu. Kita dukung mereka. Supaya mereka maju dan menggapai apa yang menjadi keinginan mereka, kerinduan mereka. Menjadi pengarah kepada mereka. Saya gak terlalu nuntut anak-anak saya untuk jadi juara kelas. Saya pikir ya, kalau saya lihat potensi mereka, saya paksa aja menjadi bapak yang sama mamanya. Ayo kita sikat anak kita, suruh belajar bisa-bisa. Juara semua itu. Ya, mereka belajar tergolong merdeka. Saya cuma menuntut satu saja. Berapa Tuhan kasih kau atau apa kayak itu? Itu yang penting. Ya. Kemarin Sabtu kita pulang, Kenan kata mamanya, gitu Pak, Kenan udah naik kelas. Saya lihat rapotnya. Ya, bagus. Semester lalu saya hitung. A-nya 8, B-nya 6. 14 pelajaran kan. Semester sekarang naik kelas, B-nya yang 8, A-nya yang 6. Ya, tapi saya ngerti lah dia rajin main basket soalnya ya. Ikut ASPAK, ikutin, it's okay. Saya belum sempat dialog sama dia. Sorry ya Nan, Papa ngomong di sini. Ya. Kalau dia rasa memang itu, yes, good point. Apalagi kalau kita paksa, kita genjot. Saya mau mereka merdeka, memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Itu saya bilang, kau mau jadi pendeta, jangan langsung masuk dulu kuliah. Kerja dulu, supaya kau tahu dunia ini apa. Tapi tanamkan dirimu kapan kau nginjak remmu lalu masuk lagi sekolah teologi. Jangan juga udah tahu uang nanti bablas terus. Akhirnya lupa lagi panggilan semula itu. Biarkan dia bergumul dengan hidupnya. Dia anak-anak harus begitu bukan? Tapi kan kita memberi arah dong. Kita kan gak bisa main lepas begitu aja. Udah dia mau apa ya terserah dia deh. Iya terserah dia. Kalau anak itu bisa terserah dia berarti dia pintar. Bapaknya bego kan? Anaknya masa lebih pintar dari bapak emak? Ya bapak emak lebih pintar dari anak. Anak apa juga dia mau. Enggak baik juga dia mau. Kita yang memberi pengarahan. Step, step, step, step, step. Supaya dia tahu ngatur. Ya. Itu penting saudara yang kekasih. Sehingga seni di dalam hidup ini adalah seni tarik-menarik. Yang keempat, ayah dalam keluarga harus menjadi kebanggaan. Nama baik, itu kata Alkitab. Nama baik itu penting saudara. Saya tidak tahu harta saya berapa dan saya tidak peduli. Kalau saya mati nanti deposito saya berapa, saya tidak peduli. Tapi saya peduli dan itu janji saya pada anak-anak saya. Kalau papa mati, nama baikku akan jadi warisan kalian. Saya berdoa, kalau saya mati, istri saya sudah tidak ada, kita dua-dua sudah mati. Anak-anak cari kerja mudah. Ketika tahu itu anaknya Pak Bigman. It's my dream. Oh anaknya Pak Bigman. Kemari. Nama baik. Kita kan kalau teman baik kita punya anak kan kita rasa teman kita itu baik. Anaknya kan kita tolong. Itu investasi, itu warisan saya. Ayo ayah-ayah kita pikirkan. Akankah kita tinggalkan nama baik itu? Jangan yang begitu orang tahu anak siapa kalau anak Sianu. Ya, itu seorang gak enak. Saya adalah korban kepahitan, kegetiran. Saya selalu cerita, saudara. Tiap kali orang tanya nama bapak saya dulu, keselek saya menjawab. Gak bisa saya jawab. Saya tinggal di Siantar. Kalau ditanya, siapa bapakmu? Aduh, gak bisa jawab saya. Karena kalau saya sudah jawab, bapakku Sirait. Sirait mana si PM? Yang mana mamamu? Alamak. Karena bapak saya istrinya banyak. Ditanya, yang mana mamamu? Kan nyakitin. Yang ini ya, yang itu ya. Orang jadi nebak, saudara. Saya jengkel, kesel, setengah mati. Pertanyaan itu beban bagi saya. Tapi orang Batak kan gitu, to the point kan. Nyakitin-nyakitin sekalian. Gak pakai mikir juga kadang-kadang. Ini kita anak-anak ditanya gitu kan, nyesek itu secara psikologi. Kita tahu ini bapak anak-anak ini begitu tahu ini anak pejahat. Kan kita lagi tepok-tepok, gimana kabar? Kita gak ngomongin bapaknya dong, itu kan psikologis ya. Tapi kalau orang Batak kan paling senang dia. Kalau bisa dicincang, kenapa dipotong? Kan? Dicincangnya lah kita sih. Jadi malu rasanya sudah. Malu. Saya gak pernah bangga. Ya, saya pernah cerita sama kalian, saya bawa pisau sama bapak saya ajak tanding. Padahal dia tentara. Dia meninggal. Saya gak sempat melihat dia. Tapi saya bersyukur saya kenal Tuhan. Hanya saya coba memilah papa saya. Terlalu banyak yang saya benci dari dia. Tapi dia ayah. Dia papiku. Yang saya ingat. Dan terus suka saya ingat. Papa saya terkenal orangnya berani dan bela teman. Semua teman-teman papa saya yang kenal papa saya sangat merasakan itu. Jadi kalau saya ribut di dunia orang nakal sana, sudah pasti begitu tahu anaknya Pak Sirait pasti dibela. Papa saya mengajar saya keberanian. Yang kadang-kadang saya pikir kelewatan, tapi ya juga. Saya pernah kelahi, pulang nangis. Kenapa kau nangis? Kelahi. Kenapa kau kelahi nangis? Saya kelas 3. Lawan kau anak kelas 6, badannya besar kali. Balik kau, lawan lagi. Kalau gak sanggup, kau ambil batu. Hajar. Saya balik ke sekolah, saudara. Ini anak kelas 6, kantang tenteng lagi. Apa belum? Oh, main, kau bilang kan. Kau ambil batu, kau hajar kepalanya. Bocor asli. Berdarah-darah. Ngamuklah guru. Ngamuk guru aku dimarahin. Panggil orang tua. Bapakku datang. Gurunya dimarahin lagi. Namanya si PM. Kalau disantar dulu orang takut semua kan. Kau yang tolol anakmu. Muridmu berkelahi. Gak bisa kau atasi. Sudah betul anakku katanya. Mati tuh guru. Lawannya cuma satu ya. Kalah sanam sama kelas 3 ya. Pakai batu dong. Baru seimbang itu. Kan. Saya pikir-pikir gila juga ya. Saya berani jadinya sesuatu. Kadang-kadang keberanian saya juga kebelingan. Ya. Kenan itu juga saya suruh, kau garang deh gitu. Kalau kau anak pendeta, ada orang kurang ajar yang kau bela, tonjok. Mamanya bilang, gila lu masa anak diajarin begitu. Maksud saya kau bela orang benar, jangan kau yang nonjok orang gak salah kan. Berkelahi kau sih. Ya. Tetapi sekarang saya bersyukur. Semua keberanian itu bila mengarah kepada pelayanan. Saya enggak takut hitung-hitungan apapun. Enggak takut apapun. Papa saya punya investasi dalam hidup saya. Dalam kesalahannya. Saya pikir sebagai anak yang sudah mengenal Tuhan, aku harus mengenang dia dengan itu. Walaupun seringkali saya menyesali dan kata dalam hati saya, Papa, andai kata ketika masih hidup hubungan kita baik, banyak sekali hal yang bisa kulakukan untuk Papa. Tapi Tuhan enggak kasih waktu itu. Nama baik. Kalau engkau mati, kira-kira anakmu bilang apa soal kamu? Kalau anakmu pergi ke kuburmu, kira-kira dia bilang apa soal kamu? Jangan lukai hati anak-anak ini. Jangan lukai hati istri. Mama saya karena jengkelnya pernah dia bilang, ngapain kau ke bapakmu? Gak tanggung jawab itu gak gini, udah jadi kau sekarang. Sudah jangan urusin. Ya kemarin mama saya juga ngerti. Karena dia pikir saya sudah kerja, sudah berhasil. Ngapain ngurusin bapak yang gak ngurusin? Saya bersyukur cinta kasih Tuhan menangkap keluarga kami. Tapi itu menjadi pergumulan tersendiri yang kemudian saya pikirkan baik-baik dalam hidup ini. sehingga saya enggak punya kenangan yang terlalu manis. Itu sebab itu pelajaran mahal bagi saya. Saya tidak mau pergi meninggalkan dunia ini. Istri dan anakku tidak menangisi aku. Saya tidak mau meninggalkan dunia ini. Mereka tidak mengenang aku. Tapi bagaimana mereka mau menangisi aku? Bagaimana mereka mau mengenang aku? Maka aku harus hidup sebagai ayah yang memberikan mereka keteduhan dan ketenangan. Nama baik. Sehingga mereka bangga. Saya tidak berhak menuntut apapun dari istri dan anak saya. Kalau saya tidak investasi apapun bukan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan pikirkan. Betapa pentingnya hidup kita bertanding dan bertarung dan berbagaimana kita membangun nama baik itu. Sehingga kita menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga ayah dalam keluarga harus bertanding secara total. Atau ayah akan habis di dalam zaman. Kita hanya akan makin menua, tidak berdaya, lalu mati. Tanpa kenangan. Pergi ke kubur selesai, orang nangis sementara, tidak ada ingat lagi. Saya ingat film itu. Dad, are you remember grandpa? Yes. Every day. So do I. Kata usia. Itu yang membuat dia kuat di perjuangan sana. Semoga hidupku menjadi model bagi anak-anak. Semoga hidup mamanya menjadi model bagi mereka. Hidup kami menjadi berkat. Akhirnya, saudara, ayah yang ayah adalah ayah yang berani mengkoreksi diri. Untuk mengevaluasi dan mereposisi diri. Saya ini benar apa salah? Benar. Good. Bertahan di situ dan tambah baiklah. Salah. Roba. Jangan ada gengsi-gengsi di sana. Saya tahu kita laki-laki gengsi. Sebagai bapak rasa mau menang sendiri. Omong kosong itu. Apa yang kau gengsikan dalam hidup ini? Tidak ada yang terlalu luar biasa. Tentu kita harus berani mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita, supaya kita kemudian kelak bisa menjadi ayah yang dibanggakan, mewariskan kehidupan yang sungguh bagi anak-anak kita. Ingat, tidak mudah menjadi seorang Kristen. Apalagi kemudian menjadi seorang ayah. Ingat, lebih mudah kau jadi profesor doktor yang cum laude lulusnya. Lebih mudah kau jadi pengusaha sukses. Lebih mudah kau menjadi pendeta tenar. Jauh lebih mudah dari semuanya. Tapi sangat sulit kau menjadi ayah yang baik dalam rumah. Yang membawa keluargamu datang pada Tuhan. Banyak suatu pendeta-pendeta digugat cerai oleh istrinya. Sudah gak tahan. Ada apa gak tahan? Itu bukan urusan sebulan dua bulan. Bertahun-tahun direndam. Ada satu istri pendeta top di Indonesia sudah mau sakit jiwa. Melihat perilaku suaminya. Konsultasi ke lawyer. Gimana seharusnya? Mestinya lawyer yang konsultasi ke pendeta. Ini sudah terbalik-balik zaman. Istri pendeta yang konsultasi. Saya ditanya, menurut bapak gimana? Saya sampaikan beberapa pesan. Saya ngomong lawyernya, oh mesti ngomong gini, ngomong gini, ngomong gini. Indonesia. Saudara-saudaraku yang kekasih mengerikan. Karena itulah kita berpikir dengan baik-baik. Ayo kita evaluasi diri kita. Oh kita salah, kita reposisi. Jangan takut. Turun kau dari tingkat 10 itu ke tingkat 2. Demi kebahagiaan yang tidak tertelan zaman. Daripada di tingkat 10 kau dengan kenangan kepahitan yang mengerikan. Turun! Supaya matimu terhormat. Pergimu kenangan. Yang kedua, bagaimana kita berani menerima dan menikmati dukungan istri dan anak-anak. Saya pikir kita sebagai suami, sebagai ayah tidak boleh terlalu sombong. Istri kita, anak kita, pendukung kita, sesuatu yang dikasih. Saya bukan tipe orang yang mudah bergantung. Berapa kali saya share, saya ngatur pakaian untuk ke koper jauh lebih pintar dari istri saya, jauh lebih rapi. Saya nyetrika menang lawan istri saya. Istri saya tidak menang setrika lawan saya. Banyak hal saya menang. Karena saya anak susah dulu. Tapi kalau mau pergi selalu belakangan sudah berapa tahun ini. Saya minta istri saya ngatur. Saya belajar bergantung. Walaupun kadang-kadang kesel juga dan nyampe. Kok ini gak dimasukin gitu ya. Kok ini kurang. Tapi sentam saya pikir-pikir. Ah udah rapiin gitu ya. Ada kesel, ada gak kesel. Berkelahi. Udah berapa susah ya. Untuk mengakui. Bahwa kau dur tuh istrimu dukungannya. Gak gampang. Untuk menikmati gak gampang. Saya melatih diri saya betul-betul. Suster yang kekasih, anak-anak memberikan dukungan, kita mesti berani menikmati itu. Bagaimana mereka melakukan semuanya itu? Dan yang ketiga, bagaimana kita berani sebagai ayah menjadikan keluarga kita adalah puncak sukses kita. Lebih dari apapun. Dari kerjamu, dari bisnismu. Entah berapa uang kau dapat dari bisnismu, kalau itu merusak rumah tanggamu, coret! Saya pernah berkata, kau tinggal pilih sukses berhasil hartamu itu atau keluarga. Saya mau dua-dua, Pak. Tidak mungkin kau dapatkan. Kau mencintai pekerjaanmu sama seperti mencintai keluargamu. Itu kegilaan. Tidak mungkin kau mencintai dua sekaligus. Mana yang lebih kau cintai? Istrimu atau pekerjaanmu? Keluargamu atau pekerjaanmu? Harus ada sikap. Kita mesti berani hidup ini sesuai yang kekasih. Saya terlalu percaya rezeki Tuhan akan berikan bagi kita. Ada banyak orang kerja mengumpulkan banyak, dihabis juga uangnya. Ada yang kayaknya orang kerja, uang gak terlalu banyak, malah bagi-bagi. Ada aja uangnya. Itu hidup. Sehingga di dalam bagian-bagian seni seperti ini, lain sekali susah. Hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani. Inilah perhatian kita di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertanding karena itu. Marilah kita belajar di hari ayah ini, menjadi ayah yang bisa memimpin keluarga kita. Dan istri-istri dukung suamimu. Tolong dia menjadi pemimpin di dalam rumah. Jangan ganggu posisinya. Jangan gerogoti. Kecuali kau memang mau menghancurkan keluarga. Please. Dan ayah-ayah, temukanlah diri kita. Jadilah kita seperti apa yang Tuhan mau. Maka hari ayah ini menjadi kesempatan bagi kita mengevaluasi diri kita. Kalau tangan kita terlalu ringan pada istri kita, katakan maaf dan berjanjilah kepada dirimu dan berkatalah kepada dirimu, laki-laki tolol, tidak seharusnya tanganmu yang kau berikan untuk istrimu. Istri saya brengsek, pak, tolol, bodoh. Kau lebih bodoh lagi, kenapa kawin sama orang bodoh? Bagi saya enggak ada maaf. Siapa yang sudah kau pilih jadi istrimu, itu istrimu. Tanggung jawab kepada pilihan. Paling tidak tunjukkan ke laki-lakian bahwa kau jantan. Jangan pengecut. Saya enggak kuat, pak. Maunya saya nonjok orang aja, pak. Bagus. Ku cari lawanmu nanti. Terserah kau mau model apa. Banyak preman saya antara yang bisa ku telepon. Berurusan sama kau langsung. Bukan itu lagi. Kawan saya banyak yang bajingan, saudara. Saya anak siantar. Kadang-kadang kalau istri itu ngomong, aduh tuh, bilanglah dulu. Lah itu, aduh, semua cerita kalau ngeri-ngeri ya. Masa bisa cerita pelan-pelan. Janganlah terlalu begitu. Kadang-kadang terlalu yang pas main tampar aja. Anak-anak luka, saudara. Jangan sampai kita mati, kubur kita gak didatangin anak-anak kita. Gak didatangin istri kita. Sekali datang, dikencingi pula lagi. Yes. Please. Tapi pada anak-anak, kalau hatimu terluka pada ayahmu, demi Tuhan yang hidup, jangan lalu. Hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Lakukan kehendaknya. Biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan kita selalu meninggikan dia. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita di hari ayah ini. Belajarlah menjadi ayah yang semestinya. Selagi ada waktu, selagi ada hari, selagi ada langkah. Ingat, jangan badan kita ada di gereja, tapi jiwa kita bukan milik dia. Ingat, jangan kita jadi aktivis gereja, tapi kita tidak pernah melayani dia. Ingat, jangan kita jadi ayah, tapi anak-anak tidak mengenal kita. Jangan jadi suami, tapi istri bingung dengan kita. Semoga kita bisa dikenal sebagaimana mestinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tidak satu pun kita yang sempurna, tapi semua kita harus belajar menjadi sempurna. Dalam proses itu, kita tunduk kepada